Thank you. Lewat gelombang radio, aku krungu suaramu, banjur kenal-kenalan. Kirim-kiriman salam, jur terus single-singgelan. Penasaran, pengin ngajak ketemuan. Lewat gelombang radio, aku krungu suaramu, terus kenal-kenalan. Request lagu gelombang asmoro, lagu sing sering diputer saben dino. Upama bisa aku gayulita, kepingin tak petik tak weno sliramu sayang. Ning kahanane aku durung ngerti sirane, mung gelombang radio sing bisa dadi gantine. Durung suwe nggonku kenalan, bener krungu suarane, atiku tansah tatapan. Penasaran kaya apa to slirane, isih legat apa wis ana sing duwe. Legat paling gelombang asmoro, rayono nuwunke tresno, saka swara dadekke bungae rasa. Upama bisa aku gayulita, kepingin tak petik tak weno sliramu sayang. Ning kahanane aku durung ngerti slirane, mung gelombang radio sing bisa dadi gantine. Lewat radio dadi kanca bertinane.